Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله tidak bosan-bosannya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan yang itu tidak bisa kita hitung satu persatu karena sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa mensyukurinya semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat-Ku, pasti kalian tidak mampu. Karena sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan saat ini, Allah berikan taufiknya, kemudahannya, sehingga kita mau dan bersabar untuk mengkaji warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih, yang itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab Aunul Ahadis Samad bab birrul walidaini ba'da mautihima, berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat. Nah, ini akan disebutkan asar atau hadis, ya ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Yasaratu binu Safwana qala haddatsana Muhammad ibnu Muslimin an Amrin an Ikrimata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Al-Imam Muhammad bin Ismaila Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis, sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau meriwayatkan anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi, sungguhnya ibuku telah wafat namun belum sempat berwasiat. Sungguhnya ibuku telah wafat tapi belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha an atasaddaqu anha, apakah bermanfaat baginya, bagi ibuku, bila aku bersedekah atas namanya? Maka jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya, bermanfaat sedekah atas nama orang tua. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu fihi dalilun ala anna min birril waladi liwalidihi aw walidatihi as-sadaqatu ala niyyatihima bil mali wal mata'i. Hadis ini terdapat faedah di dalamnya. Hadis ini di dalamnya ada dalil bahwasanya di antara bentuk bakti anak kepada ayah atau ibunya adalah bersedekah diniatkan untuk kedua orang tuanya. Anak bersedekah ya, bil mali, baik itu dengan uang, wal mata'i atau barang, diniatkan pahalanya itu untuk kedua orang tua. Ini bentuk bakti seorang anak kepada ayah atau ibunya yang telah meninggal. Bermanfaat untuk ayah dan ibu yang telah meninggal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Rasulullah SAW membenarkan bahwasanya sedekah atas nama orang tua itu bermanfaat. Bermanfaat untuk si mayit, yaitu orang tua. Wa bi ayyi naw'in min anwa'i shadaqati allati yasilu thawabuha ila al-mayyit. Nah, sedekah itu dengan jenis apa saja dari sedekah ya. Baik itu dengan harta, barang, allati yasilu thawabuha ila al-mayyit. Yang sedekah atas nama orang tua itu sampai pahalanya kepada mayit, kepada orang tua yang telah meninggal. Dengan bentuk apa saja, kata Asy-Syaikh, bi ayyi naw'in min anwa'is sadaqah. Bisa dengan harta atau barang. Nah, semuanya itu bermanfaat untuk orang tua yang telah meninggal selama orang tuanya muslim. Li'annaha mabniyatun 'ala syar'i la 'ala al-mukhalafati. Karena sedekah yang diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua itu dibangun di atas syariat. Ada dasarnya dalam syariat kita, seperti hadis yang sedang kita bahas ini. Ada alasan, ada dasarnya, ada dalilnya. La 'ala al-mukhalafat, dan ini tidak melanggar syariat. Thumma aydhan min fadlillahi 'ala al-muslimin wal muslimati. Kemudian di antara karunia Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat adalah an ja'ala lahum haqqan fil mali alladhi yukhlifunahu walau ba'dal mamati. Yaitu Allah membolehkan, menjadikan suatu syariat yaitu wasiat dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit, kasulusi warrubu'i, kasulusi warrubu'i, seperti sepertiga dari harta atau seperempat harta diwasiatkan untuk proyek-proyek kebaikan, untuk diberikan kepada fakir miskin dan segala macam bentuk kebaikan. Ini disyariatkan dalam Islam. Seorang sebelum meninggal mewasiatkan bahwa sepertiga hartaku kalau aku meninggal maka diberikan untuk anak yatim misalnya, untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid atau yang lainnya dari berbagai macam bentuk kebaikan. La tazidu ala sulus. Tapi sebagaimana yang telah kita pernah bahas bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan mayit. Takunu fi masyari'il khairi wa ya'udu naf'uha 'alal mayyiti min malihi. Wasiat itu diperuntukkan untuk proyek-proyek kebaikan yang manfaat wasiat untuk proyek-proyek kebaikan itu akan kembali kepada mayit. Nah, pahalanya akan didapatkan oleh mayit. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam azina li Sa'din alladhi arada an yunfiqa nisfa malihi qala la hatta qala as-sulus qala as-sulusu was-sulusu katsir. Dasar yang menyebutkan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit berat dan ingin menginfakkan seperdua hartanya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkeinginan menginfakkan seperdua hartanya, maka jawaban Nabi kita Muhammad SAW, la, tidak boleh. Sampai Nabi SAW membolehkan ketika Sa'ad mengatakan, bagaimana kalau sepertiga? Maka kata Rasulullah SAW, as-sulus was-sulusu katsir, sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa wasiat dibolehkan dalam syariat kita dan maksimalnya sepertiga, tidak boleh lebih. Karena di sana ada hak-hak ahli waris, ya. Apalagi kalau ahli warisnya termasuk fakir miskin. Fatasaddaqallahu 'alal mufariqi lid-dunya wallazi in qata'a 'amaluhu an yatasaddaqa bi sulusi malihi wa yabqa sulusani lil warasati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang meninggalkan dunia ini dan orang yang telah terputus amalnya karena telah meninggal, diperbolehkan oleh Allah bersedekah sepertiga hartanya, yakni wasiat dengan sepertiga hartanya, dan tersisa 2/3 dari harta yang ditinggalkan mayit itu untuk ahli waris, dibagikan kepada ahli waris sesuai pembagian-pembagian yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Fa in ghadda min ats-tsulutsi ila rubu'i fala'allahu aslah wa awfar lil waratha. Dan jika si mayit yang berwasiat tadi menurunkan wasiatnya itu kurang dari sepertiga, ya, seperti seperempat saja dari hartanya untuk diwasiatkan atau kurang dari seperempat, ya, maka semoga itu aslah, lebih baik. Wa aufar, dan lebih banyak yang akan didapatkan oleh ahli waris. Nah, ini sebagaimana yang telah lewat juga telah kita bahas, yang afdal kurang dari sepertiga wasiat itu. La siyama terutama idza kanu min jumlatil fuqara, lebih-lebih jika ahli warisnya itu termasuk fakir miskin, maka hendaklah orang yang berwasiat itu jangan sepertiga, akan tapi dikurangi seperti seperempat atau yang lebih atau kurang dari seperempat, agar ahli waris yang miskin tadi bisa memperoleh warisan yang banyak untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak minta-minta kepada orang lain, mencukupkan dengan warisan yang didapatkannya. Fahadhihi aydhan sadaqah, dan ini juga termasuk sadaqah. وَمَا يُنْفِقُ الْأَبْنَاءُ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا عَلَى نِيَّةِ الْوَالِدِ أَوْ الْوَالِدَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ يَجْرِي ثَوَابُهَا. Dan apa saja yang diinfakkan oleh anak-anak baik laki-laki atau perempuan, yang diniatkan pahalanya untuk ayah atau ibu, maka itu adalah sedekah yang mengalir pahalanya untuk orang tua mereka yang telah meninggal. Nah, ini dalil yang sangat jelas hadis yang kita bahas ini, bahwa sedekah yang diniatkan untuk orang tua pahalanya itu akan sampai, ya, bermanfaat untuk orang tua. Nah, wa hakadzal akhu was sahib idza tasaddaqa ala niyyati akhihi wa sahibihi jara thawabuha lidzalika ar-rajuli awil bar'atil ladzaini tasaddaqa anhuma ba'da wafatihima. Dan demikian pula, jika seorang saudara atau seorang teman bersedekah, diniatkan pahala untuk saudaranya atau teman yang telah meninggal, maka pahala sedekah itu akan mengalir, bermanfaat untuk saudara atau teman yang telah meninggal. Ya. Baik yang meninggal itu laki-laki atau perempuan. Ya. Ini penjelasan hadis yang terakhir dari bab berbakti kepada orang tua setelah keduanya wafat. Nah. Dan tersisa 1, 2, 3 bab lagi yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan ini menunjukkan, ya, begitu besar pahala dan amal berbakti kepada orang tua, sampai-sampai para ulama diantaranya Al-Imam Al-Bukhari membuat bab yang sangat banyak, dari bab pertama sampai bab Hal yukanni abahu, itu berkaitan semua tentang bakti, cara berbakti pada orang tua. Ini menunjukkan bahwa permasalahan berbakti kepada orang tua adalah permasalahan yang sangat besar dalam syariat kita. Sampai-sampai para ulama menyebutkan berbagai macam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ayat-ayat yang sangat banyak yang tidak didapatkan pada bab-bab yang lain. Nah, bab berbakti pada orang tua ketika mereka masih hidup, ketika mereka telah meninggal, kemudian bentuk-bentuk berbakti pada orang tua yang telah kita bacakan, ini menunjukkan pentingnya permasalahan berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.